Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan dengan segala peralatan dan juga perhitungan. Bekerja di sebuah bangunan harian, kurungan, bahkan sampai bulanan. Itu jadi sahabat kita dengan semangat bekerja demi nafkah keluarga. Itu jadi tujuan kita. Ijin Bangunan.